Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, para member grup dan anggota grup Facebook Tilawatul Quran Bitajwid, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari kitab Al-Marhalah, pelajaran tingkat dasar untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan pada rekaman yang terakhir yang lalu, Anda telah sampaikan, telah memberikan tugas baca untuk antum semuanya, yang mana kita telah sampai pada tahap keempat dalam buku Al-Marhalah, pada bagian mengenal mat alif, ya, bacaan fathah yang ada tanda alif di depannya. Dan kita, Anda telah memberikan contoh ayat-ayat yang bisa untuk dijadikan latihan untuk antum semuanya, dan minta untuk dikirimkan rekaman suara antum itu pada surah Al-Qiyamah yang Anda tentukan kemarin. Ada sejumlah ayat yang Anda tetapkan untuk berlatih bagi antum semuanya, itu ayat 1, 2, 7 sampai 11, kemudian 18, 19, 26, 28, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 39. Dan perlu Anda sampaikan pada antum semuanya, dalam latihan yang Anda berikan tersebut, kita terfokus pada pelajaran kita. Itu pelajaran yang sudah berlalu kita bahas dan pelajaran yang sedang dibahas, itu tentang mat alif. Berarti masalah hukum tajwid yang lain tidak akan dikoreksi nantinya. Baik masalah panjang 4 rakaat dengan 2 rakaat tidak akan dikoreksi. Masalah dengung tidak akan kita bahas karena belum masuk dalam pembahasan. Yang akan dikoreksi nanti adalah bagaimana pengucapan huruf, bagaimana pengucapan harokat fathah, dhammah, kasroh, dan bagaimana pengucapan huruf yang bertasydid, sukun, dan juga bagaimana menerapkan, membedakan antara bacaan fathah yang panjang dengan yang pendek. Dan juga nanti kita akan tegur dan akan koreksi bacaan dari peserta yang dhammah dan kasrahnya panjang. Karena dalam latihan yang kami buat ataupun yang kami tentukan dari surah Al-Qiyamah, sengaja dipilih dari kata-kata atau huruf-huruf yang tidak ada fathah atau dhammahnya yang panjang. Berarti nanti kalau dalam bacaan ada yang dhammahnya yang terpanjangkan ataupun kasrah yang terpanjangkan, maka itu akan mendapatkan koreksian nantinya. Dan dalam metode ana mengoreksi kali ini, karena cukup banyak ayat yang diberikan tugas latihannya, ana akan gabung suara rekaman yang dikirimkan oleh beberapa member yang mengirimkan suaranya per ayat yang dikirim, per ayat yang dikirim. Jadi untuk kali pertama, Ta'awudz dan bismillah, kemudian langsung ayat 1. Ana kumpulkan semua bacaan dari member yang membaca ayat 1, kemudian ana koreksi. Kemudian setelahnya ayat 2, ana kumpulkan semuanya dan ana koreksi bacaannya. Jadi per ayat akan nanti koreksi bacaan dari para member yang telah mengirimkan. Kita awali dengan mendengarkan bacaan dari member yang mengirimkan dari bacaan ayat pertama. Nanti akan kita dengarkan suara Farel dari Jakarta, ya usia 10 tahun. Kemudian ada juga nanti kakaknya Zahra, usia 15 tahun. Diikuti dengan suara yang lainnya, Bu Betty. Ada nanti Mas Gatot di Jalan Riau, Pekanbaru. Kemudian ada nanti bacaan Bang Hendrik di Marpoyan, dan juga Nasrul. Baik, kita dengarkan suara bacaan ayat pertama dari para member. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Latihan surah Al-Qiyamah. La uqasimu biyaumil qiyamah. Taib, itu bacaan dari beberapa member pada bacaan ta'awudz dan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan ayat pertama. Kursian yang dapat kami berikan untuk bacaan ini untuk Ananda Farel di Jakarta, bisa dikokohkan kembali pengucapan tasydidnya di kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sana ada tasydid syin, a'udzubillah, ada tasydid lam pertama, kemudian tasydid syin, tasydid ra. Maka ketiga huruf yang bertasydid tersebut harus lama menahannya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dia penekanan tasydidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bacaan basmalahnya lebih jelaskan lagi pengucapan sukun sin, bis bis, ya dalam pelajaran tahap kedua sudah dipelajari tentang bagaimana pengucapan huruf-huruf sukun. As, maka diperhatikan di sini bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk ke tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dari bacaan para member yang lainnya yang baca ta'awudz untuk secara zahirnya sudah tepat pengucapan zahirnya, mana yang panjang mana yang pendek. Kemudian baca bismillahnya juga. Untuk bacaan ayat pertama yang dibaca oleh Farel dan tadi ada juga Bu Betty. Tadi membaca huruf mim yang dhammah terpanjangkan. Sebagaimana yang saya berikan mukaddimah tadi, di dalam latin-latin yang kami berikan di tahap ini, itu tahap mengenal mad alif, maka dhammah dengan kasrah tidak ada yang panjang. Berarti kalau mu di sini pendek, di sini ada mu dhammah, sebagaimana membaca si yang pendek, begitu juga untuk mu yang pendek. Tidak boleh ada jarak suara antara mu dan bi. Seperti membaca si, si, si mu, maka mu dengan bi seperti juga mu bi. La uqsimu bi. Tadi Bu Betty dan juga Farah membaca la uqsimu bi, berarti mu-nya terpanjangkan, seharusnya pendek. La uqsimu bi yaumi, uqsimu bi yaumi, seperti itu seharusnya baca, mu-nya pendek, tidak ada yang panjang. Kemudian bacaan dari Zahra yang juga Jakarta pada ayat pertama ini, qaf tidak terpantulkan, sebagaimana dalam pelajaran pada bagian sukun di tahap kedua dari buku Al-Marhalah ini, bahwasanya semua huruf sukun tidak boleh dipantulkan kecuali lima huruf. Lima huruf itu adalah ba, jim, dal, to, ko. Maka ketika berjumpa dengan huruf tersebut harus dipantulkan. Uko, uko, jangan uksimu, tapi ukosimu, ukosimu, jangan uksimu. Yang terbaca oleh Zahra tadi uksimu. Kalau masalah panjang dengan pendek sudah terpraktekkan, mana yang panjang, mana yang pendek. Kemudian pada bacaan Mas Gatot di Jalan Riau, kurang teliti saja untuk melihat harokat setiap huruf-huruf yang ada pada ayat pertama ini. Tadi terbaca uqsima uqsimu biyaumal, sedangkan di sini adalah mim kasrah biyaumil qiyamah. Untuk Bang Hendrik sedikit terpantulkan lamnya. Oleh karena itu kita dalam membaca lam sukun tidak boleh diayunkan suaranya. Jadi biyaumil ada sedikit terpantulkan, seharusnya ditahan. Biyaumil qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, seperti itu dia. Mil qiyamah, jangan baca biyaumil qiyamah, agak sedikit ada pantulan ketika bacanya. Untuk Nasrul tadi pertama ini sedikit saja, kalau panjang pendek sudah bagus, huruf mantul sudah bagus, hanya saja pengucapan qiyamah seperti apa membaca ya yang mengarah ke a bunyinya, ya mah, jangan mah, jangan dimiringkan seakan-akan ada e ke e la, miringnya suara mahnya. Seharusnya la uqsimu biyaumil qiyamah, jangan qiyamah, mah tapi mah. Taib. Ya, itu bacaan ayat pertama dari beberapa member. Kemudian kita dengarkan ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, wala uqsimu bin naf lawwamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ولا أقسم بالنفس اللوامة. طيب itu bacaan ayat kedua dari para member. Untuk koreksiannya, pengucapan huruf qaf yang dipantulkan di sini jangan diarahkan ke e, walaupun e yang agak tebal sedikit. Tadi ada beberapa member membaca seperti Farel juga membaca seperti itu, Bang Hendrik juga baca ya seperti itu, atau Zahra juga baca seperti itu, bacanya uke la wala uqasimu uqasimu, agak dibulatkan sedikit lagi, uqa wala uqasimu qa, yang separuh dari bacaan fathah dari qaf, dari qa, uqa cepatkan saja tapi tidak ke e. Wala uqasimu uqasimu, jangan uqa, uqasimu seperti itu. Dan dari bacaan mu tadi terpanjangkan oleh Ibu Betty, mesti seperti bacaan ayat pertama, terpanjangkan mu-nya. Kemudian bacaan huruf nun bertasydid, sebagaimana yang telah kita pelajari pada tahap kedua di bagian tasydid, semua huruf yang bertasydid lama menahannya sama, kecuali nun dan mim yang bertasydid. Berarti lama menahan huruf selain nun dan mim yang bertasydid tetap ditahan baru dibaca harokatnya. Untuk nun yang bertasydid dilamakan panjangnya daripada yang lain, lamanya menahan. Bin nafsi, bin nafsi, tidak boleh lama menahannya itu sama dengan lam dengan waw yang bertasydid. Seperti bacaan dari Zahra tadi, terlalu cepat membaca tasydid pada nun, ditahan lama semua. Setiap berjumpa dengan nun tasydid seperti ini bacaannya. Bin nafsil lawamah, bin nafsi. Ya, seperti itu. Kemudian menahan pembacaan huruf-huruf yang fathah, sempurnakan fathah di dalam bacaannya. Kembali terjadi kesalahan oleh Nasrul tadi membaca di ujung sama katanya mim fathah. Jadi dibaca lawamah mah. Seharusnya lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah mah, ya mah, buka sedikit lagi untuk mulutnya. Baik, kita dengarkan bacaan ayat yang berikutnya yang ditugaskan, ayat ke 7. Kita dengarkan suara dari para member. Fa iza bariqal basar, fa iza bariqal basar, fa iza bariqal basar, fa iza bariqal basar, fa iza ba, fa iza bariqal basar, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر. طيب, itu bacaan dari para member pada ayat ke-7 dari surat Al-Qiyamah. Ya, coba kita hitung harokat fathah yang mempunyai alif tanda mat di sana. Yang pertama fa. Setelah fa ada alif, namun di bawahnya ada hamzah, maka itu berarti alif tersebut bukan tanda panjang untuk fa yang fathah. Berarti kita tinggalkan, itu tidak termasuk huruf fathah yang dipanjangkan. Kemudian ayat ke-7 ada dzal yang fathah, setelahnya ada alif. Nah, alif seperti inilah yang sebagai tanda untuk memanjangkan harokat fathah. Seperti dzalnya panjang, berbeda dengan fa dan juga bacaan huruf hamzah yang kasroh. Kalau fa dengan i pendek, dza panjang. Dza, fa i dza, fa i dza, dzanya panjang. Kemudian kita hitung lagi, tidak ada yang huruf setelahnya yang punya alif lagi. Ya, qaf setelahnya ada alif, akan tetapi setelah qaf fathah itu alifnya ada kepala seperti kepala sad di atasnya, atau yang telah kita berikan nama kemarin hamzah wasal, berarti qafnya tidak panjang. Nah, berarti di ayat ke-7 tidak ada suara yang dipanjangkan kecuali dza saja. Tidak ada fathah yang panjang kecuali dza saja, dan juga harokat lain kasroh dan dhammah tidak boleh dipanjangkan. Nah, seperti bacaan dari Farel tadi, terbaca panjang bari qaf, berarti ri-nya terpanjangkan. Bedakan bagaimana membaca i yang pendek dengan dha yang panjang. Dan i yang pendek ini harus sama dengan ri yang pendek setelahnya. Ya, bacanya kan itu pelan-pelan saja bacaannya. Fa idza bariqal basar, berarti so-nya tidak panjang. Fa idza bariqal basar, bariqo, jangan bariqo, berarti ri dengan ko sudah terpanjang, sudah diayunkan suara ri-nya. Seharusnya cepat saja perpindahannya, bukan cepat bacaannya, tapi perpindahannya. Fa idza bariqal basar. Yang baca Farel, Zahra dan juga Bu Betty tadi membaca bariqal basar. Kemudian Zahra membaca basar, terbaca panjang tadi bacaan so-nya. Sedangkan so tidak ada alif setelahnya, maka langsung menempel ke ro yang disukunkan. Fa idza bariqal basar, seperti itu. Ya, kita dengarkan ayat yang ke-8. Ya, langsung saja ayat ke-8 dan 9. Wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Wa khasafal qamar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Baik, itu bacaan ayat ke-8 dan 9 dari soal tema para member yang membaca. Ya, kembali kita hitung yang panjang di harokat fathah yang panjang di ayat ke-8 dan ke-9. Kita lihat yang fathah sini ada waw, ada kho, ada sin, ada fa, ada qaf, ada mim. Kemudian ada ain pada ayat ke-9, ada qaf dan mim. Ada shin, kemudian ada qaf dan mim pada ayat ke-9. Semua huruf yang berharokat fathah di ayat ke-8 dan 9 tidak ada yang punya alif. Tidak ada alif setelahnya, alif tanda mat. Berarti huruf-huruf fathah pada ayat 8 dan 9 tidak ada yang dipanjangkan. Dan apalagi huruf yang lain, karena dalam Latin kita sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kasroh dan dhammah belum ada yang dipanjangkan, kan dipanjangkan di sini, karena kita fokus pada fathah yang dipanjangkan pada latihan ini. dalam artian semua huruf di ayat ke-8 dan 9 tidak ada yang panjang, maka dipendekkan semuanya. Wa khosafal qamar, wa khosafal qamar. Tadi ada Farel baca wa khosafal, fal qamar terpanjangkan. Ya, ada huruf-huruf fathah yang terpanjangkan oleh Farel, kemudian juga Zahra, ya, terutama di ujung-ujung ayatnya, dan juga yang lainnya tadi membaca panjang. Kemudian koresian untuk Bang Hendrik tadi, lam sukun yang masih terpantulkan juga walaupun kecil. Wa khosafal qamar, seharusnya ditahan. Wa khosafal qamar, khosafal qamar, maka dijalankan suara lam terlebih dulu. Wa khosafal qamar, wa jumi'ash syamsu wal qamar. Seperti itu dia. Dan untuk Mas Gato tidak ada bacaan ayat ke-8 dan 9 nya dalam kiriman rekaman suaranya. Untuk Nasrul, masalah panjang pendek tidak bermasalah. Kembali masalahnya seperti yang ayat sebelumnya, fathah yang kurang membuka. Jadi nasihat untuk Nasrul agak dibuka sedikit lagi mulutnya ketika membaca huruf-huruf yang fathah. Penting sebagaimana yang telah diberikan kaedah pada pelajaran tahap kedua dalam membaca fathah, semua huruf yang fathah mengarah ke A semuanya kecuali 8 huruf. Jadi A wa, kecuali 8 huruf yang mengarah ke O. Bacanya wa khos, wa khosafal qamar, dan qamar, wa khosafa, wa khosafal fal, buka lagi, wa khosafal qamar, wa jumi'ash syamsu wal qamar. Itu dia bacaan ayat ke-9. Ya, itu bacaan ayat ke-8 dan ke-9. Kita dengarkan bacaan ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-10 dan 11. Yukulu inna sanu yawma izin aina mafar kalla wazar kalla lawazar. Yaqulul insanu yawma izin aynal mafar kalla lawazar. Yaqulul insanu yawma izin aynal mafar kalla lawazar. Yaqulul insanu yawma izin aynal mafar kalla la wazar. Yaqulul insanu yawma izin aynal mafar kalla la wazar. Ya, di ayat ke 10 dan 11 ini yang telah dibaca tadi oleh para member, coba diperhatikan kembali harokat-harokat yang ada di ayat 10 dan 11 ini. Yang pertama adalah ya fathah. Ya, tadi dalam suara rekaman tadi Farel membaca yukulu, itu fathah. Ya fathah, qaf yang dhammah. Ya, qaf yang dhammah. Ya, di sini ya afan terpilih satu huruf yang terpanjangkan dhammah. Ya, kalau salah tidak akan disalahkan nanti karena belum dipelajari. Fokusnya pada ya tadi. Bacaan Farel ya-nya terbaca fathah. Terbaca dhammah ya-nya. Seharusnya fathah. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafaru. Kemudian di ayat ke 10 ini huruf fathah yang panjang hanya sa saja, sa fathah, dan ma tidak panjang, yau juga tidak panjang, yau ma idzin ainal mafar. Berarti yang di ayat ke 10 yang fathah yang panjang itu sin, ada alif kecil. Nah, inilah alif kecil tersebut dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sa yang fathah kemudian bertemu dengan alif kecil, makanya sa-nya panjang. Yang lain pendek dibacanya. Dan di sini ada nun, tidak ada harokatnya, itu ada nun sukun. Seperti Farel tadi terbaca inasa, itu nun sukun, tapi tidak, bukan sebagai kesalahan fatal yang akan ditegur pada tahap ini, karena belum ditunjukkan permasalahannya. Ini bacanya yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Jangan mafar, terbaca tadi ya, Farel sama Zahra membaca panjang tadi mafar. Seharusnya langsung fa-nya langsung nempel ke ro, karena fa tidak panjang. Ainal mafar, mafar, jangan mafar. Kemudian bacaan ayat ke 10 kalla la wazar. Di sini fathah semua huruf yang ada di ayat ke 11 ini, namun yang panjang hanya la saja, la pertama dan la kedua. Kalla la wazar, maka membuka mulutnya harus sama, jangan la la wazar, la wazar. Yang tadi terbaca oleh Bu Betty tadi, la kedua kurang, tidak sama dengan la pertama, seharusnya sama, buka lebar mulutnya. Kalla la wazar, kalla la wazar. Bacaan la kedua lau, sudah masuk waw langsung ke dalam proses membaca panjang la yang kedua tersebut. Saya pernah bacakan yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar. Baik. Ya, ayat yang berikutnya yang kita dengarkan dari bacaan peserta ataupun member. Itu ayat ke-18 dan ke-19. Fa idza qara'nahu fattabi' qura'ana summa inna 'alaina bayana. Fa idza qara'nahu fattabi' qura'ana summa inna alaina bayana. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anah summa inna 'alaina bayanah. Baik, itu bacaan ayat ke-18 dan 19 dari para member. Ya, kembali pertama kita hitung yang fathah yang dipanjangkan. di ayat ini, ayat 18 dan 19. Di sini ada fa'idha seperti yang ayat ke 7 tadi, punya fa, alif setelah fa itu bukan alif mat, karena ada hamzah di bawahnya yang panjang hanya dha saja. Fa'idha, kemudian ko, oro, itu tidak ada yang panjang, hanya dha saja yang panjang. Kemudian na, ada alif kecil, berarti na-nya panjang. Kemudian fa, setelah fa itu ada alif, namun ada kepala sad di atasnya, berarti itu adalah hamzah wasal, bukan alif tanda panjang untuk fa. Kemudian ta, tidak ada alif. Kemudian qur'anahu, setelah a ada alif, nah itu tanda panjang itu fathah. Setelah na tidak ada alif, maka tidak panjang nanya. Pada ayat 19 ada mim yang fathah, dan setelahnya ada alif, namun di bawah alif ada hamzah. Berarti sebagaimana yang telah kita terangkan pada tahap keempat kemarin, rekaman yang terakhir kemarin, bahwasanya atau rekaman yang lalu yang sebelumnya, alif sebagai tanda panjang untuk ma adalah alif yang tidak ada sesuatu pun di atas atau bawahnya. Nah, di sini ada alif, namun di bawahnya ada hamzah. Berarti alif ini bukan tanda panjang untuk ma, berarti ma-nya pendek. Kemudian nun, na, tidak ada alif setelahnya, berarti na pendek. A, seperti itu juga. La, tidak ada alif setelahnya, la fathah. Kemudian na, yang fathah ada alif, berarti na-nya panjang. Kemudian ba, tidak ada alif. Ya, fathah ada alif, maka panjang na, ya fathahnya. Kemudian na, fathah juga tidak ada alif, maka na-nya tidak panjang. Berarti ayat ke-18 dan sampai 19 yang panjang hanya za. Kemudian na, qara'nahu. Kemudian a, kemudian na dan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima yang panjang, yang lain tidak. Maka tadi ada Farel dan Zahra yang membaca di luar hal tersebut, bisa dikoreksi, dibaca kembali nanti, dilatih kembali. Bahasanya selain yang lima tersebut di ayat 18 dan 19 tidak boleh panjang. Kemudian kursian yang berikutnya untuk yang membaca tadi, baca ain, ya fattabi', jangan fattabi', seperti yang baca oleh Zahra tadi, fattabi'. Sebenarnya fattabi', bi', i', seperti yang kita latih pada tahap kedua, pada bagian ta sukun. A, i', i'. Fattabi', bi', bi', tenggorokan tengah. Bi', qur'anah. Ya, qur'anah tidak boleh mantul, karena tidak termasuk dari lima huruf yang boleh dipantulkan ketika sukun. Ya, itu saja koreksi secara umum untuk semua member. Bahasanya yang panjang hanya lima, yang lain tidak. Anda contohkan. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Seperti penekanan kita yang ayat sebelumnya, nun dan mim bertasydid ditahan lama dalam membacanya, baru baca harokat masing-masingnya. Baik, kita dengarkan ayat yang berikutnya dari latihan, ayat 26. Qala idza balaghatit taraqi Kalla iza balaghatit tarok. Kalla iza balaghatit taroki. Kalla iza balaghatit taroki. Kalla iza balaghatit taraki. Kalla iza balaghatit taraki. Baik, itu bacaan ayat 26 yang dibacakan oleh member. Dari bacaan yang semua member, yang keliru panjang fathahnya itu dari bacaan Bu Betty, ada ta yang terpanjangkan, ta ta ro ta ro ki, ta nya terpanjangkan, seharusnya yang panjang hanya di sini la ida, kemudian ro yang fathah yang panjang. Kalla iza dan taro, itu yang panjang. Kemudian ada tambahan, dan ini tidak ana golongkan kesalahan untuk tahap ini. Ini taroti, ianya menjadi sukun, maka tinya panjang dan belum kita pelajari. Tidak masalah kalau ada yang salah baca tadinya. Yang fokus kita pada fathah yang panjang. Kalla idza balaghatit tara. Ya. Kemudian pengucapan fathah yang terbaca oleh Nasrul masih agak miring, bala balaghati seharusnya. Kalla idza balaghatit tarati. Bala, yang bala balaghati. Balaghati. Baik, kita dengarkan ayat yang berikutnya 28 dan 29. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bisaq Waltafati saku bisak Wazanna annahul firok Waltafati saku bisak Wazanna annahul firok Waltafati saku bisak Wazanna annahul firaq Waltaffatis saqu bissaq Wazanna annahul firaq Waltaff Fatis saqu bissaq Wa dhanna annahu al-firaq Waltaffatis saqu bissaq Baik, itu bacaan ayat 28-29 dari para member. Ya, kita hitung kembali yang panjang berapa di sini. Ya, pada dasarnya sudah tahu, seperti Farel tadi sebetulnya sudah tahu, cuma tidak teliti di dalam membaca, melihat huruf-hurufnya. Ditekankan kembali tanda fathah, huruf yang berokat fathah akan menjadi panjang kalau ada alif tanda mat, tanda panjang setelahnya, sebagaimana ciri-ciri yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Alif besar ataupun kecil yang tidak ada sesuatu di atas atau ataupun di bawahnya. Kita lihat ayat pertama, wa tidak ada, dho fathah tidak ada, nun fathah tidak ada, hamzah tidak ada alifnya, nun tidak ada alifnya, ro ada alifnya, seperti ro yang panjang, ayat ke-28. Kemudian wa setelahnya ada alif namun ada sod kecil di atasnya, berarti hamzah wasal, berarti wa-nya tidak panjang. Ta juga tidak ada alif, fa juga tidak ada alif, sa dan sa di sini ada alifnya, sera-sera ada alif. Kemudian sa yang kedua juga ada alif, sa pertama dan sa kedua sama-sama ada alif tanda panjang. Seperti di ayat pertama, ayat 28 ada satu yang panjang, ayat ke-29 ada dua yang fathah yang panjang, berarti yang lain pendek. Seperti yang lain pendek. Tadi terbaca oleh Farel, sa yang pertama terpendekkan, sa kedua terpanjang, sudah panjang. Berarti sa yang pertama keliru. Kemudian ditekankan kembali untuk nun tasydid ditahan lama. Seperti tadi bacaan dari Zahra, terus cepat menahan nun, tahan lama lagi. Wa dhanna annahu wal taf nah, itu baru ditahan sebentar, tapi tetap ditahan. Ya, kemudian huruf yang bertasydid selain nun ada fa yang bertasydid, sin yang ada dua tempat yang bertasydid. Selainnya bukan bertasydid. Tadi bacaan dari Farel, bacaan yang diulang tadi, bacaan ayat 29 tertukar tasydidnya. Malah ta yang tertasydidkan dan fa tidak. Ya, wal taf fatis sakubisako. Kemudian pengucapan fathah untuk wa dhanna bagi nasrun terbaca wa dhanna, sekarang wa dhanna. Kemudian pengucapan dho untuk Bang Hendrik seperti zo tadi, wa dhanna, seharusnya ujung lisan ke ujung gigi atas. Wa dhanna annahu. Tuh, Anda perhatikan, berarti yang panjang hanya 3 di 2 ayat ini. Wa dhanna annahul firaqa wal taffatis saqu bisaqa. Baik, itu bacaan ayat ke-28 dan 29. Berikutnya ayat 31 dan 32. Fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Taib, itu bacaan ayat 31 dan 32. Kembali masalah mat, kita hitung di sini yang fathah di ayat ke-31 semuanya fathah hurufnya, yang panjang hanya la ketiga-tiganya. La pertama, la kedua, dan la ketiga. Yang lain pendek. Tadi terbaca oleh Bu Betty tadi, ko-nya terpanjangkan. Sodako wala sholat itu sudah terhitung terpanjangkan karena terhenti bacanya. Fala sodako wala sholat. Maka ko-nya dihitung panjang. Langsung disambung saja. Fala sodako wala sholat. Seperti itu cara menyambung bacaannya. Kemudian yang lain tadi untuk panjang, untuk Farel sudah terpanjangkan cocok untuk ayat 31-nya. Untuk 32-nya panjang pendeknya sudah. Mana yang panjang, mana yang pendek sudah. Kemudian untuk bacaan huruf-huruf bertasydid. Dari huruf yang bertasydid di sini ada dal yang bertasydid, ada lam yang bertasydid pada ayat 31. Pada ayat kedua, 32 ada dal dan lam yang bertasydid. Yang lain tidak. Yang lain tidak ada tasydid, maka yang ditahan hanya empat huruf ini. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba wa tawalla. Jadi tadi bacaan Farel dan Zahra, kalau Farel wa-nya tertasydidkan, lam-nya juga tertasydidkan. Wa tawalla, seharusnya bacanya wa tawalla. Kalau Zahra tadi wa-nya tertasydidkan, lam-nya hilang tasydidnya. Wa tawalla, seharusnya lam yang bertasydid. Wa tawalla. Ya, ada yang ingat tadi bacaan Bu Betty, walakin la-nya terpendekkan. Sini ada la, ada alifnya, alif kecil, walakin, walakin yang dibaca oleh Bu Betty tadi. Untuk pengucapan fathah sedikit untuk Nasrul kemarin, sepertinya Nasrul dalam membaca huruf-huruf fathah terlalu melebar sehingga terbaca E jadinya. Jadi seperti yang Ana sampaikan pada pelajaran harokat fathah pada tahap kedua, bahasanya fathah itu adalah membuka mulut secara normal. Normal saja membukanya, jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu sempit, sehingga menghasilkan bunyi A bahasa Indonesia. A dibacanya fala, jangan fala, fala, fala, terlalu lebar. Fala, fala, saddaqa wa la shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla. Seperti itu deh. Baik. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari latihan fathah ini, itu pada ayat 34 dan 35. Aula laqafa aula, summa aula laqafa aula. Aula laqafa aula, summa aula laqafa fa aula. Aula laqafa aula, summa aula laqafa aula. Aula laqafa aula, summa aula laqafa aula. Aula laqafa aula, summa aula laqafa aula. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. طيب Taib, itu bacaan pada ayat 34 dan 35. Di sini kembali diperhatikan lagi setiap ayat mana tanda panjang dan tanda fathah yang pendek. Di ayat 34 ini adalah yang panjang, ada alif kecil setelahnya, berarti la-nya panjang. La kedua tidak, kaf tidak, fa tidak, hamzah tidak, la tujung kembali panjang karena ada alif kecil. Kemudian ma tidak, a tidak, la kembali panjang karena ada alif kecil setelahnya. Laka tidak panjang lagi. Kemudian fa dan a tidak, la panjang lagi di ujung karena ada alif kecil di atasnya. Berarti yang panjang ayat pertama ada dua, ayat kedua ada dua yang panjangkan. Berarti hanya empat yang dipanjangkan, yang lain tidak. Aula laka de aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, seperti itu dia penerapan panjangnya. Kemudian di dalam memanjangkan tadi bacaan Bu Betty tadi ya, di ayat kedua ada yang keliru, mana yang panjang mana yang pendek. Kemudian untuk bacaan mat di ujung-ujung ayat untuk Bang Hendrik, setelah panjang ada hamzah di ujungnya, seakan-akan ada hamzah di ujungnya. Fa'aula la, nah, itu tidak boleh. Maka ketika panjang fathahnya seperti itu dia, la, jangan la. La ada tempat berhenti untuk mat yang dibaca oleh Bang Hendrik tadinya, seharusnya tidak ada. Aula seperti membaca, sebagaimana membaca aula pertama, seperti juga dibaca aula yang terakhir. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, yang fa aula ada hamzah di ujungnya. Baik, untuk nasr sama dengan kursi yang sebelumnya, fathah yang terlalu melebar sehingga terbaca e normal saja pemuka mulutnya, a aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, seperti itu dia. Baik, kita dengarkan ayat yang berikutnya, ayat ke-37. Alam yakunu tufatan mim mani yumna. Alam yakunu tufatan mim mani yumna. Alam yakunu tufatan mim mani yumna. Alam yakunu tufatan mim maniyumna. Alam yakunu tufatan mim maniyumna. Alam yakunu tufatan mim maniyumna. Taib, itu bacaan ayat ke-37 yang dibaca oleh member yang kita dengarkan suaranya. Pertama kita lihat dulu harokat fathah yang panjang di ayat 37 ini, yaitu tandanya ada alif setelah fathah. Maka setelah kita lihat hanya di ujung saja, hanya di ujung saja, itu na ada alif kecil setelahnya, na fathah ada alif kecil setelahnya, yang lain tidak. Kemudian sebagaimana pelajaran kita hanya fathah yang fathah panjang saja, mat alif saja yang kita pelajari, berarti yang harokat dhommah, harokat dhommah, harokat kasroh, tidak ada yang di panjangkan. Jadi bacaan dari Bu dari Zahro tadi juga terpanjangkan, kemudian dari Bu Betty tadi terpanjangkan, alam alam yaku kunya terpanjangkan. Tep itu yang terpanjangkan. Berarti yang panjang hanya na saja di ujung, yang lain tidak ada yang panjang. Sebagaimana kita memperhatikan bacaan pendek ketika tahap kedua, seperti itu diperhatikan nantinya. Yakunu tofata, yakunu tofata. Kemudian dalam membaca huruf sukun, ada yang memantul, ada tidak. Ya, di sini yang dipantulkan hanya satu, to, sukun dipantulkan. Mim tidak. Bacaan Zahro tadi nut tofatan, to-nya tidak terpantul. Nut patan tadi. Ya, ada lima huruf yang harus dipantulkan ketika sukun, seperti yang disebutkan tadi, ba, jim, dal, to, ko. Ketika dia sukun atau disukunkan di ujung ayat, ketika dia sukun atau disukunkan dia karena berhenti, maka dia harus mantul. Kemudian kursian berikutnya untuk ketelitian saja, untuk Mas Gatot berpindah tasdid ya-nya. Di sini yang tasdid adalah ya, bukan nun. Tadi terbaca mani, nun yang dibaca tasdid. Sedangkan ini adalah ya yang bertasdid, walaupun ya-nya tidak ada titik. Ya tidak ada titik, tapi ada harokatnya, pasti itu ya. Baik harokatnya kas sukun ataupun fathah, dhammah, kasrah, sama saja. Ting ada rumah ya, maka itu adalah ya. Berarti yang tasdid di sini adalah ya, bukan nun. Kemudian dari bacaan Bang Hendrik, yumna kurang nampak panjangnya, panjangkan lagi yumna. Berarti tidak ada hamzah di ujungnya. Kemudian pengucapan fathah kembali untuk Nasrul yang sempurnakan lagi, cocokkan dengan mengeluarkan a semuanya ketika fathah yang selain yang 8 huruf. Taib, anda bacakan. Alam yakunu tufatan mimmaniyumna. Ya, di sini ada dengung, tidak kita bahas dulu. Kalau belum bisa dengung, baca sesuai yang tertulis. Di sini ada ya kasrotain, dibaca ya kasrotainnya, walaupun tidak dengung. Tidak masalah dahulu, karena kita belum bahas dengung. Seandainya baca seperti ini tadi, mimmaniyin yumna. Tadi ada yang terhilang dari bacaan para member tadi, ada yinnya terhilang, harokatnya. Baca saja yin, kalau belum paham masalah dengung, apa yang nampak tertulis dibaca. Alam yakunu tufatan mimmaniyin yumna. Seperti itu dulu bacanya, tidak masalah, karena kita belum bahas tentang dengung. Ya, kita dengarkan ayat terakhir dari latihan ini, ayat ke-39. Faja'ala minahu zawjaini zakara wa unsa. Faja'ala minhu zawjaini zakara wa unsa. Waja'ala minhu zawjaini zakaro wal unsa. Waja'ala minhu zawjaini zakaro wal unsa. Waja'ala minhu zawjaini zakaro wal unsa. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. طيب, itu bacaan ayat ke-39 yang dibacakan oleh para member. Kembali kita hitung yang panjang dari harokat fathah sebagaimana yang telah kita pelajari, dan juga sudah banyak koreksi dari tadi dari beberapa ayat yang latihan kita. fathah akan dibaca panjang, itu mesti ditanamkan dalam ingatan. Fathah akan dibaca panjang kalau ada alif setelahnya, alif tanda mat. Alif tidak ada satupun di atas ataupun di bawah alif tersebut, simbol-simbol yang lain. Maka kalau tidak ada, tidak boleh panjang. Di ayat 39 kita lihat fa berharokat fathah, ja fathah, ain fathah, lam fathah, dan tidak ada kesemua huruf tersebut mempunyai alif tanda mat. Maka kelima huruf tersebut tidak boleh dipanjangkan bacaannya. Faja'ala, seperti itu saja bacaannya. Faja'ala, nah seperti itu saja bacaannya. Faja'ala dan la, maka lain terpanjangkan jadinya. Kemudian zaujainiz dzakara, tidak ada alifnya. Dzakara, dzakara, wal unsa, ta ujung saja yang panjang. Berarti di ayat ke 39 yang panjang hanya di ujung saja dari fathah, ujung ayat saja, yang lain tidak, yang lain tidak. Kemudian apalagi harokat dhammah dan kasrah, tidak ada yang panjang di sini. Kemudian kita hitung lagi mana huruf yang bertasydid di ayat 39 ini. Ya, sebelum bertasydid, mana huruf sukun di sini? Ada nun sukun, ada waw sukun, ya sukun, ada lam sukun. Kesemua huruf yang sukun, yang mati di ayat 39 ini, tidak ada yang dipantulkan. Karena tidak ada dari salah satu dari huruf yang lima, ba, jim, dal, to, ko, maka tidak boleh dipantulkan. Seperti tadi, Farel terbaca minhu, ditahan, minhu, minhu. Tadi ada juga membaca, membaca wal unsa, wal unsa, wal unsa, seperti itu. Kemudian huruf yang bertasydid, yang tasydid hanya zai dan zal di sini, yang lain tidak. Maka yang lain jangan tertasydidkan. Tadi terbaca oleh Zahra tadi, faja'alla, lamnya terbaca tasydid. Kalau baca seperti itu sudah dihitung bacaan tasydid karena tertahan sebelum baca harokatnya. Dan kembali untuk nasrul, bacaan fathahnya dipaskan normal saja, membuka mulutnya tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit bacaan buka mulutnya. Ya, nah bacakan ayat 39 ini. Faja'ala minhu, faja'ala minhu zaujaini. Kalau ingin dipotong-potong, dipotong-potong dulu untuk melatihnya, dipotong perkata baru disambung nanti. Faja'ala, faja'ala minhu zaujaini adz-dzakara wal unsa. Maka kalau nyambung yang pendek tetap pendek, faja'ala minhu zaujaini dzakara wal unsa, seperti itu dia. Baik, itu demikian kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, para member dimanapun antum berada yang mendengarkan rekaman ini. Beberapa porsian dari beberapa ayat di surah Al-Qiyamah yang dipilih, yang bisa berlatih untuk melatih mat alif. Dan mudah-mudahan rekam ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Silakan diulang-ulang untuk melatih ayat-ayat ini dengan panduan rekam ini, sehingga memberikan perubahan dalam membaca mana yang panjang, mana yang pendek, sehingga berhati-hati di dalam membacanya. Dan anak sarankan dan sangat anak nasihatkan, ketika membaca Al-Quran tersebut, ayat-ayat tersebut, lihat huruf per hurufnya. Karena anda sudah mengajarkannya, anda sebutkan tanda-tandanya dalam Al-Quran, sehingga hal tersebut sangat butuh perhatian yang tajam ketika membaca ayat per ayat atau huruf per huruf yang dibaca di dalam ayat latihan. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.